saya. Siapa bang? Om Bakar Taya. Siapa bong? Sini apa bang? Buset dah. Mbak Siti. Ya? Boleh bilang Haji Tayan. Bapak Haji Tayan. Iya. Aduh bapak namanya aja udah Tayan. Kalau gitu bisa tayang-tayanin si Bat gak pak? Mantap.